Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau masih dalam pembahasan hadis yang ke-24 untuk kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Beliau melanjutkan, Qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu yang memberikan kerugian bagiku, dan tidak akan pula mampu untuk yang memberi keuntungan atau manfaat kepadaku. Ya, maka apa makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ya'ni annal ibada la yaqdiruna an yusilu ila Allah naf'an wa la dharran. Ya, maksudnya adalah ya sesungguhnya para hamba itu tidak akan mampu ya menyampaikan atau memberikan manfaat atau keuntungan dan juga kerugian kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala fi nafsihi ghaniyun hamidun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ya sejatinya itu ghaniyun ya maha kaya. Dan hamidun, yang lagi maha terpuji. La hajata lahu bi ta'atil ibadi. Ya Allah itu sama sekali tidak memerlukan ya, ketaatan para hamba. Wa la ya'udu naf'uha ilaihi. Ya. Dan kemanfaatannya, ya, atau keuntungan dari ketaatan hamba, itu sama sekali tidak kembali kepada Allah. Wa innama hum yantafi'una biha. Dan hanya merekalah, yaitu hanya para hambalah, yang mendapatkan manfaat dengan ketaatan tersebut. Wa la yatadarraru bima'asihim. Ya, dan Allah tidak mendapatkan kerugian dengan kemaksiatan para hamba. Wa innama hum yatadarraruna biha. Dan sesungguhnya hanya para hambalah yang mendapatkan kerugian dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Ya, janganlah kamu bersedih karena orang-orang yang bersegera menjadi kafir. Sesungguhnya, ya mereka tidak sekali-kali dapat memberikan kerugian kepada Allah sesuatu pun atau sedikit pun. Dalam surat Ali Imran ayat ke-176. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Ya, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang ya, berbalik ke belakang, ya maksudnya di sini murtad, maka ia tidak akan memberikan kerugian kepada Allah sedikit pun. Ya. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi khutbatihi. Ya, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam khutbah beliau. Ya, apa yang beliau khutbahkan? May ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat. Wa la yadurru illa nafsahu. Ya. Dan ya, tidak ada yang merugi melainkan hanya dirinya sendiri. Wa la yadurrullaha syai'a. Ya, wa la yadurrullaha syai'an. Dan itu sama sekali tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa qala Allahu, atau kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Abu Dawud wa isnaduhu dha'ifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, namun di sini Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna memberikan keterangan bahwa sanadnya dha'if. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala Allahu jalla jalaluhu. Dan Allah jalla jalaluhu itu Allah berfirman, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya, dan tetapi jika kamu kafir, ya, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah milik Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam surat An-Nisa ayat ke-131. Wa qala hakiyan an Musa alaihi salamu. Ya, dan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menghikayatkan kisah dari Musa alaihi salam. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa telah berkata, ya, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, ya, maka ya sungguh Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam surat Ibrahim ayat ke-8. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, dan barang siapa ya kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Ya, dalam surat ya Al-Hajj ayat ke-37. Ya, tidak akan mencapai Allah, tidak akan sampai kepada Allah ya daging-daging unta dan juga darahnya. Ya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Wal makna, dan maksudnya adalah annahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yattaquhu wa yuti'uhu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta, ya, suka jika para hamba itu bertakwa kepadanya dan juga taat kepadanya. Kama annahu yakrahu minhum an ya'suhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu membenci jika para hamba itu bermaksiat kepadanya. Walihada yafrahu bitaubatit ta'ibina ilaihi asyadda min farihi man dhallat rahilatuhu. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan kegembiraan itu melebihi ya kegembiraan orang yang ya hilang tunggangannya. Allati 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Yang di atas tunggangannya itu terdapat makanannya dan juga minuman. Ya. Kemudian bifalatin minal ardi. Dan kehilangannya itu di ya padang pasir. Ya, di atas bumi. Wa talabaha hatta a'ya wa ayisa minha. Dan hamba tersebut ya mencarinya, ya terus mencarinya sampai dia ya kelelahan kemudian berputus asa. Wastaslama lil mauti. Ya, dan dia sudah ya menerima dan juga menunggu kematiannya. Wa ayisa minal hayati, dan telah berputus asa dari kehidupan, ya putus asa untuk melanjutkan kehidupan. Thumma ghalabathu ainuhu fanama. Ya. Maka ya sampai matanya menguasainya atau menjadi berat, ya, kemudian matanya menjadi berat, kemudian dia tidur. Fastayqadha wa hiya qa'imatun indahu. Ya, dan kemudian dia terbangun. Dan ternyata ya tunggangannya tersebut itu telah berdiri di sisinya. Ya, kita lihat catatan kaki kama fi hadithi Abdillah ibn Mas'udin indal Bukhari wa Muslimin. Sebagaimana dalam hadith Abdullah bin Mas'ud, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita kembali ke atas. Wa hadza a'la ma yatasawwaruhu, ya wa hadza a'la ma yatasawwaruhul makhluqu minal farahi. Dan gambaran ini merupakan gambaran tertinggi yang dapat digambarkan oleh makhluk mengenai kegembiraan. Hadza kulluhu ma'akinahu subhanahu an ta'ati ibadihi wa taubatihim ilaihi. Ya, maka ini semuanya atau ya Allah subhanahu wa ta'ala itu tetap bergembira dengan taubatnya hamba. Ma'akinahu subhanahu an ta'ati ibadihi wa taubatihim ilaihi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu sama sekali tidak butuh, sama sekali tidak memerlukan ketaatan para hamba dan juga taubatnya hamba tersebut. Wa annahu innama ya'udu naf'uha ilaihim dunahu. Dan sesungguhnya bahwa ketaatan tersebut ya, dan juga taubat tersebut itu hanya akan kembali manfaatnya kepada para hamba. Walakin hadza min kamali judihi wa ihsanihi ila ibadihi. Dan ini semuanya merupakan ya akan tetapi ini merupakan kesempurnaan ya kesempurnaan dari sifat kemurahan Allah dan juga ya sifat ihsan kebaikan dari Allah kepada para hambanya. Wa mahabbatihi linaf'ihim. Ya dan Allah ya cinta ya, jika manfaat itu kembali kepada para hamba. Wa daf'id darari anhum. Ya dan juga Allah cinta untuk menghindari kemudaratan dari para hamba. Fahuwa yuhibbu min ibadihi an ya'rifuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu suka ya, jika para hamba itu mengenali Allah. Wa yuhibbuhu. Dan juga mencintai Allah. Wa yakhafuhu. Ya, dan Allah mencintai jika para hamba itu takut kepada Allah. Wa yattaquhu. Dan juga bertakwa kepada Allah. Wa yuti'uhu. Ya, dan juga taat kepada Allah. wa yataqarrabu ilaihi. Ya, dan juga ya suka atau cinta jika para hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuhibbu an ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairuhu. Dan Allah itu juga suka apabila para hamba itu mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan hanya Allah. Wa annahu qadirun ala maghfirati dzunubi ibadihi. Dan juga mengetahui bahwa Allah itu mampu untuk mengampuni dosa-dosa dari para hamba. Kama fi riwayati Abdirrahman ibn Ghanmin. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanm ya rahimahullahu an Abi Dzarrin ya rahimahullahu an Abi Dzarrin li hadzal haditsi. Dari Abu Dzar ya radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Yaitu man alima minkum anni, ya ini berarti hadis qudsi, man alima minkum anni dhu qudratin alal maghfirati, ya barang siapa di antara kalian mengetahui bahwa aku mampu memberikan ampunan, thumma staghfaroni, ya kemudian dia memohon ampun kepadaku, wafartu lahu wala ubali, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli dengan kesalahannya. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Tirmidziyyu wa Ibnu Majah. Qala Tirmidziyyu hadza haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kita kembali ke atas. Watafakkaru fi qawlihi, dan renungkanlah firman Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan mengingat Allah. Ya, maka kemudian mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa, ya, melainkan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat ke-135. فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْمُذْنِبِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ. Maka di dalam ayat ini itu terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak memiliki ya, tempat berlindung. Ya. Tempat di mana mereka dapat meminta perlindungan kepadanya. Wa yu'awwiluna 'alaihi fi maghfirati dzunubihim ghairuhu. Dan juga tidak memiliki tempat untuk memohon ampunan selain kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika qawluhu fi haqqi tsalatsati alladziina khullifu. Ya demikian juga ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hak tiga orang yang dahulu pernah ya berpaling dari perang. Mengenai ya tiga sahabat yang ya, tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya sampai ya apabila bumi telah terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit pula bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung ya, dari siksa Allah, melainkan hanya kepada Allah saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Nah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dalam surat At-Taubat ayat ke-118. Farattaba taubatahu alaihim ala dhannihim alla malja'a minallahi illa ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat mereka karena ya sangkaan mereka atau keyakinan mereka bahwa tidak ada lagi tempat berlindung ya dari azab Allah melainkan hanya kepada Allah. Fa innal 'abda idza khafa min makhluqin haraba minhu. Karena hamba itu jika takut pada makhluk maka justru ia akan menghindari orang tersebut. Ya wa farra ila ghairihi. Ya dan juga ia akan justru ya memohon pertolongan kepada yang lain. Wa amma man khafa minallahi, ya adapun orang yang atau hamba yang takut kepada Allah, famalahu min malja'in yalja'u ilaihi. Ya, maka ia tidak akan memiliki tempat untuk berlindung yang ia tuju, ya, melainkan hanya kepada Allah. Wala mahrabin yahrubu ilaihi illa huwa. Fayahrubu minhu ilaihi. Dan dia juga tidak memiliki tempat untuk ya, berlari, ya, melainkan ya, justru ia akan nanti hanya akan berlari kepada Allah ya atau tidak memiliki tempat pelarian di mana dia dapat berlari menujunya ya kecuali hanya kepada Allah. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Ya kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Sebagaimana dahulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan dalam doa beliau, La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ya. Tidak ada tempat untuk berlindung dan juga tempat menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa kana yaqulu dan beliau dahulu juga ya berdoa, A'udzu biridhaka min sakhatika. Ya aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Wa bi'afwika min 'uqubatika. Dan juga ya dengan ampunanmu dari hukumanmu. Ya, maksudnya aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Wabika minka. Dan aku juga berlindung denganmu darimu. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya, wahai hamba-hambaku, seandainya ya orang-orang yang paling awal di antara kalian dan juga orang-orang yang paling akhir di antara kalian dan golongan manusia di antara kalian dan juga golongan jin di antara kalian. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua itu berada dalam ya, keadaan paling bertakwa, ya, atau laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Maka itu tidak akan dapat menambah ya, kerajaanku atau kekuasaanku sedikitpun. walau kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, dan seandainya ya semua itu, ya semua yang tadi dari awal sampai akhir, kemudian dari golongan manusia dan jin, itu berada dalam keadaan ya manusia yang paling fajir di antara kalian, paling durhaka. Mana qasa dzalika min mulki syai'an. Dan hal itu tidak akan dapat mengurangi ya kekuasaan ya atau kerajaanku sedikit pun. Huwa isyaratun ila anna mulkahu la yazidu bi ta'atil khalqi. Maka ini merupakan isyarat bahwa ya kekuasaannya itu tidak akan bertambah hanya karena ketaatan makhluk. Walau kanu kulluhum ya walau kanu kulluhum barorotan atqiya'a. Ya walaupun mereka semua itu berada dalam keadaan yang paling bertakwa. Ya. Qulubuhum ala atqa qalbi rajulin minhum. Ya, semua hati mereka itu berada dalam keadaan yang paling bertakwa di antara mereka. Wala yanqusu mulkuhu bima'siyatil 'asina. Dan juga ya, kekuasaannya itu tidak akan berkurang hanya karena maksiat dari orang-orang yang bermaksiat. Walau kanal jinnu wal insu kulluhum usatan fajaratan. Atau usatan fajaratan. Ya, fajaratan jamak bagi fajir. Ya, walaupun golongan jin dan manusia mereka itu semuanya dalam keadaan bermaksiat dan durhaka. Qulubuhum ala qalbi afjari rajulin minhum. Dan hati mereka itu ya, berada dalam keadaan laki-laki atau manusia yang paling fajir di antara mereka. Fa innahu subhanahul ghaniyyu bidzatihi amman siwahu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya, dengan zatnya itu ya sama sekali tidak memerlukan, tidak butuh kepada ya selain Allah. Walahul kamalul mutlaqu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan Allah itu memiliki ya kesempurnaan yang mutlak dalam zatnya dan juga dalam sifat-sifatnya dan juga dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, semuanya kesempurnaan yang mutlak. Fa mulkuhu mulkun kamilun. Ya, maka kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempurna. La naqsa fihi biwajhin minal wujuhi. Ya, tidak ada ya kekurangan di dalamnya dari segala sisi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.